Kalau saya bicara cinta, biasanya pertama-tama fitrah cinta itu kita tujukan, bayangan kita adalah cinta-cintaan antara anak muda yang sudah cukup umur. Biasanya di awal-awal usia remaja itu mulai muncul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Dasarnya biasanya fisik. Biasanya. Jadi kalau teman-teman belajar tipe-tipe cinta, itu kan di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan, jenisnya cinta itu ada 6. Ada, kalau pakai istilah Yunani ya, ini menggunakan terminologi Yunani, ada eros, ada mania, ada ludus, ada storge, ada agape, ada pragma. Eros itu physical love, cinta yang dasarnya adalah ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik itu tidak harus diterjemahkan kita tertarik karena dia cantik atau kita tertarik karena dia ganteng. Entah apanya, dari apanya kita tertarik, tapi yo arahnya ke fisiknya. Jadi tampilannya disebut physical love. Mungkin gagahnya, meskipun tidak terlalu ganteng, mungkin kalau ngomong lembut, mungkin, tapi arahnya fisik. Jadi ada hal fisik yang membuat kita suka, jatuh cinta. Itu nah, ini yang menarik biasanya eros. Physical love. Powerful physical attraction. Ini malam hari ini mungkin kita akan ada banyak di sini. Ada yang kedua. Yang kedua ini mania. Teman-teman mungkin pernah dan sering dengar istilah mania ini ya. Mancing mania, atau penggemar siapa ada manianya, artis siapa belakangnya ada mania. Nah, mania itu artinya bukan lagi possessive love, bukan lagi physical love, tapi obsessive love. Tidak sekedar tertarik, tidak sekedar suka, tapi sudah obsesif. Obsesif itu cirinya posesif. Ingin memiliki, pokoknya tidak boleh yang lain, harus aku saja. Atau jealousy, cemburu buta yang tidak jelas. Karena sangat takut yang dia cintai diambil orang lain. Atau intense dependency, sangat tergantung. Pokoknya kalau bukan engkau ya tidak, harus engkau. Hidupku baru nyaman, baru bahagia kalau hanya engkau. Nah, ini namanya mania. Ada yang ketiga namanya ludus. Ludus ini maksudnya adalah playful love. Playful love itu cinta yang hanya untuk seneng-seneng. Fun and game, nyari seneng aja. Sudahlah, gak usah dalam-dalam lah ya, kita pacaran, kita dibikin seneng-seneng aja, gak ada komitmen apa-apa. Nah, itu namanya ludus. Ini arahnya juga sebenarnya hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan diri tanpa komitmen. Nah, itu ludus. Yang keempat ada storge. Storge ini companionate love. Jadi cinta yang mencari teman, mencari kebersamaan. Jadi saling merasa butuh, saling menghargai, saling percaya. Ini companionate love, namanya storge. Seperti kita dengan sahabat misalnya, itu namanya storge. Ada agape. Agape ini sering disebut juga cinta ilahiyah. Sifatnya murni. Orang kadang menyebut juga altruistic love. Cinta yang altruistik. Altruistik itu mengorbankan diri. Jadi aku tidak ada, yang ada hanya yang dicintai. Sama kalau kita di tema cinta ketuhanan itu kan, diriku tidak ada, yang ada tinggal Allah saja. Makanya disebut agape, cinta yang altruistik, mengorbankan diri hanya untuk yang dicintai. Dan yang keenam ada pragma. Pragma itu practical love, cinta yang realistis, masuk akal, itu pragma. Jadi tidak melakukan hal-hal yang konyol, pokoknya taktis, pragma itu. Jadi istilahnya practical love, cinta dalam dimensi praktis, dalam dimensi praksis. Oke, ini 8 tipe cinta. Ya silahkan kalau teman-teman mungkin sedang dalam hidupnya ada di momen love, coba dicermati love-nya itu eros, apa mania, apa ludus, apa storge, apa agape, ataukah pragma.